Mitra bisnis, belakangan ini publik di tanah air memiliki kecenderungan untuk menunjukkan dukungan yang terkesan berlebihan kepada individu maupun institusi yang dicitrakan sebagai pendobrak atau pembawa nuansa pembaruan di tataran birokrasi pemerintahan, baik itu di level pusat maupun daerah. Salah satunya adalah dukungan kepada KPK atau calon pimpinan di tingkat pusat maupun daerah. Untuk membahas fenomena ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Baik Pak Quick, menurut visi Bapak, mengapa publik cenderung terbawa arus dukungan yang terkesan berlebihan itu? Dukungan yang berlebihan saat ini itu pada tempatnya. Nah, tetapi juga memang ada unsur, publik ini kan bodoh sekali, ada unsurnya itu juga. Seperti antusiasme yang diberikan kepada Pak Jokowi gitu. Mengapa begitu Pak Quick? Belum apa-apa sudah memberi dukungan yang seperti itu gitu kan, tanpa mengetahui problematik yang dihadapi. Nanti kalau nggak mampu gimana? Tapi Pak Quick, jika kita berkaca pada pertarungan antara Presiden Obama dengan kompetitornya dalam debat awal beberapa waktu lalu, bukankah fenomena yang nyaris sama juga terjadi di Amerika? Ya, tapi dalam hal Obama kan lain, rakyatnya kan pandai betul. Waktu itu kan yang dikatakan oleh rakyat yang dikatakan itu, Obama kalah berdebat. Karena mungkin sedang loyo, sedang capek. Tetapi setelah Obama kalah berdebat, ditanya milih Obama apa enggak? Ya milih Obama. Kan begitu. Masih diramalkan masih menang. Sekarang dengan debat kedua yang dimenangkan oleh dia, ya harapannya lebih besar lagi. Tapi Pak Quick, apakah kondisi itu bukan gambaran awal dari kekecewaan kepada Obama? Nah sekarang kalau kita lihat, melepaskan diri dari perdebatan, Obama dan Romney itu belum apa-apa kan sudah banyak yang pro-Obama. Oleh karena Romney banyak ucapan-ucapan yang tidak masuk akal. Dan rakyat Amerika kan responsnya itu kan cerdas sekali mengerti persoalan itu. Jadi sekali lagi, kalau mereka mengatakan Romney menang itu menang berdebat. Tidak menang akan mensejahterakan orang Amerika. Nah, jika kita melihat tidak semua janji kampanye Obama bisa terwujud saat dirinya memerintah, apa pendapat Bapak? Ya, menurut pendapat saya tidak ada orang yang di dalam kehidupan politik, sosial yang bukan eksakta, itu bisa mengatakan hal-hal yang mesti benarnya itu tidak ada. Jadi mesti ada yang meleset dong, ya kan? Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.